بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan beberapa bab dan beberapa hadis tentang adabul kitabah. Adab-adab, etika-etika, dan juga hukum-hukum di dalam surat-menyurat kitabah. Masih menyisakan beberapa bab dan beberapa hadis atau atsar. Cukup panjang beliau menguraikannya. Ini bisa kita ambil faedahnya. Yang penting untuk kita sampaikan supaya kita memahami pentingnya bab-bab ini. Yang pertama, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sempurna. Dinun kamil. Agama yang sempurna. Perkara yang berkaitan dengan tulis-menulis, surat-menyurat, chatting, itu dibahas hukum-hukumnya dengan rinci, dibahas adab-adabnya dengan detail. Apalagi yang berkaitan dengan perkara ibadah, perkara akidah, tentu lebih rinci lagi. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil ialah ini semua menunjukkan mahasinu hadzal din. Menunjukkan keindahan agama Islam. Dari sisi Islam mengajarkan etika, mengajarkan adab kepada kaum muslimin secara khusus dalam semua sisi kehidupan mereka. Bukan semata-mata adab kepada orang tua, family, tetangga, bahkan adab dalam urusan tulis-menulis dijabarkan. Yang ketiga, yang bisa kita ambil adalah, dan yang paling penting, ialah at-ta'addub bi adabil kitabah. Kita beretika, beradab dengan adab-adab tulis-menulis. Yani kita amalkan, kita terapkan di dalam murosalah kita, mukatabah kita, surat-menyurat kita, chatting kita, niatnya imtithalan li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Niatnya dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan Allah, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dari situ kita mengharapkan pahalanya. Sehingga tidak semata-mata kebiasaan surat menyurat, kita memiliki niatan yang lebih. Tujuan kita di samping surat menyurat, di samping chattingan, juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal dengan menerapkan adab-adab di atas. Ini yang akan membedakan antara seseorang yang tafaqqu fid-din, belajar agama, taklim, thalabul ilmi dengan yang tidak. Yang lainnya semata-mata surat menyurat, kirim email, balas email, chatting WA, balas chatting WA, telegram dan segala macamnya, biasa, perkara adat. Tapi bagi mereka yang mengerti hukumnya, yang mengerti adabnya, lalu menerapkannya dalam rangka menerapkan sunnah, ma'jur alaiha, dapat pahalanya. Yang paling penting, ya, menerapkan bimbingan Islam untuk meraih pahalanya. Baik, kita sekarang masuk pada bab yang ke-526. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu amma ba'du. Bab penulisan kalimat amma ba'du. Kita baca riwayatnya, nanti dijelaskan terkait dengan hukum dan adabnya. Hadis nomor 1120. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah قال حدثنا سفيان الثوري عن زيد بن أسلم قال dari زيد بن أسلم رحمه الله dia berkata أرسلني أبي إلى ابن عمر ayahku ini Aslam mengutus aku ke rumahnya ibnu Umar sahabat Abdullah bin Umar فرأيتهُ يكتب maka saya menyaksikan beliau menulis surat isinya Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Ada kata-kata amma ba'du. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Rahib bin Abdul Mu'min qala haddathana Abu Usamah Muhammad bin Usamah an Hisham bin Urwah qala dari Hisham bin Urwah rahimahullah dia berkata ra'aitu rasaila min rasailin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat langsung beberapa surat dari surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu. Hisham bin Urwah ini tabi'in, tapi masih menemui beberapa suratnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, kullama inqadat qissatun, setiap kali selesai sebuah kisah dalam surat tersebut, qala, beliau mengatakan amma ba'du. Mengatakan amma ba'du. Titik. Selesai dua asar yang disebutkan pada bab ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini salah satu adab di dalam menulis sebuah surat atau sebuah kitab, yaitu disunnahkan menulis kalimat amma ba'du. Ini hanya ada pada kitabnya kaum muslimin, suratnya kaum muslimin yang menerapkan adab Islam terkait dengan surat menyurat. Tidak bakal ada pada murosalah atau mukatabah atau suratnya orang lain. Ini ciri khasnya kaum muslimin. Amma ba'du. Maka faedah pertama yang saya kita ambil, ucapan amma ba'du, lafad atau kalimat yang sunnah, disunnahkan ditulis dalam sebuah surat. Amma ba'du. Ini termasuk uslub min asalib fil kitabah. Satu cara, satu uslub dari cara-cara menulis surat. Amma ba'du. Ada yang mengatakan kalimat amma ba'du itu adalah fasl khitab. Fasl khitab yang diberikan kepada Nabi Allah Daud. Yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Sad ayat yang ke-20. Wa atainahul hikmata wa fasl khitab. Allah mengatakan tentang Nabi Daud, dan kami telah memberikan kepada Daud hikmah. Dan yang kedua, fasl khitab. Ada yang menafsirkan ini makna yang adalah kata-kata amma ba'du. Fasl khitab ialah ucapan amma ba'du. Ini datang dari Abu Musa al-Asy'ari, datang dari Syabi, datang dari Ziyad bin Abi Sufyan, dan yang lainnya. Dengan penafsiran ini berarti faedah kedua. Ya, penulisan kalimat amma ba'du dalam surat itu termasuk sunnatul anbiya'i wal mursalin. Ya, termasuk sunnah para nabi. Sudah ada semenjak zaman Nabi Daud alaihi salam, dilanjutkan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi yang pertama disunnahkan menulis kalimat amma ba'du dalam surat, dalam kitab. Yang kedua, penulisan amma ba'du itu merupakan sunnahnya para anbiya wal mursalin. Jangan diremehkan. Yang ketiga, penulisan amma ba'du itu ditulis pada semua surat, kepada siapapun ditujukannya surat itu. Baik surat kepada para pejabat, turut para raja, muluk, atau surat kepada teman-teman, family, para ikhwah, relasi, siapa saja. Semua surat dianjurkan, disunnahkan menuliskan kalimat amma ba'du. Ya, jadi tidak khusus untuk surat resmi, kitab, sebuah buku gitu. Semua surat sertakan kata-kata amma ba'du. Kemudian faedah berikutnya ialah kapan atau di mana letak penulisan kalimat amma ba'du. Ya kan penting ini. Tahu-tahu di bagian awal amma ba'du bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Ada tempatnya. Tayyib, supaya itu memahami, kalau dalam sebuah kitab, nulis sebuah kitab, tayyib, atau sebuah muhadharah, itu kan dianjurkan untuk memulai kitab, memulai muhadharah dengan khutbatul hajah. Itu sunnah. Innalhamdulillah sampai akhir. Ya. Maka kalimat amma ba'du itu ditulis setelah membawakan 3 ayat tentang takwa. Ya, kan innalhamdulillah ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga. Ya, terus amma ba'du. Baru mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah ila akhirih. Kata-kata amma ba'du ditulis setelah membawakan 3 ayat tentang takwa. Sebelum menulis fa inna asdaqal hadithi kitabullah ila akhirih. Terus amma ba'du di situ tempatnya. Itu kalau nulis sebuah kitab atau murasalah yang dimulai dengan khutbatul hajah. Sunnahnya tempatnya di situ. Dipahami? Adapun kalau surat biasa, ya, surat biasa, email biasa, chatting biasa, dengan tanpa memulainya dengan khutbatul hajah, maka Kalimat amma ba'du ditaruh setelah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kalau dia menuliskan hamdalah, tulis setelah hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baru amma ba'du. Tergantung mukadiman atau apa. Kalau semata-mata nulis bismillah, maka bismillahirrahmanirrahim langsung amma ba'du. Kalau Anda menyebutkan hamdalah salawat, maka setelah basmalah, setelah hamdalah, setelah salawat, baru membaca mengatakan amma ba'du. Itu tempatnya. Dipahami? Sehingga jangan salah tempat. Jangan semangat mau mengamalkan amma ba'du. Awal amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Gak nyambung. Dipahami ya? Tempatnya imam setelah basmalah, atau setelah basmalah, lalu hamdalah, lalu sholawat, amma ba'du. Atau ketika khutbatul hajah, ditulis semuanya sampai selesai tiga ayat tentang takwa, baru amma ba'du. Dipahami ya? Jangan sampai salah tulis. Baik. Faedah berikutnya lagi adalah diperbolehkan menulis kata-kata amma ba'du beberapa kali dalam sebuah surat. Tidak masalah. Ini yang disebutkan dalam athar Hisham bin Urwah pada buku kita ini. Dia melihat suratnya Rasulullah SAW setiap kali selesai sebuah kisah ditulisi amma ba'du. Paham ya? Amma ba'du. Itu menunjukkan bolehnya menuliskan kata-kata amma ba'du lebih dari sekali. Yang pertama yang tadi, yang kedua setelah antum bicara panjang, mungkin suratnya juga panjang, dan supaya enggak jenuh bacanya, berhenti. Amma ba'du. Yang berikutnya lagi, panjang lagi, berhenti. Amma ba'du. Teruskan lagi. Hakadha. Barakallahu fikum. Diperbolehkan. Sebab ikhwan fillah jazakumullah, kata-kata amma ba'du terjemahannya adapun setelah itu, amma ba'du itu untuk fasl, memisahkan antara jumlah sebelumnya dan setelahnya. Itu fungsinya amma ba'du. Jadi kalau antum surat ya murasalah panjang ke teman atau ke keluarga atau family gitu. Nah, antum membawakan mukadimah amma ba'du, terus cerita tentang keadaan antum sekarang begini, begini, begini, begini, dowo gitu. Terus ini surat mau pindah ke scene yang lainnya. Awalnya kan terkait dengan masalah keadaan antum. Antum mau cerita masalah keadaan yang lainnya. Berhenti, tulis amma ba'du. Pindah kisah lagi, cerita lagi apa tentang masalah keluarga, anak-anak segala macam panjang. Atau meneruskan membahas masalah cerita tentang dakwah di Surabaya misalkan. Titik. Berhenti. Amma ba'du. Cerita lagi tentang masalah dakwah di Surabaya, segala macamnya. Taklim apa. Wahakan. Setiap kali satu kisah selesai, dikasih pemisah. Amma ba'du. Kisah lagi. Selesai. Amma ba'du. Wahakan. Boleh lebih dari satu kali. Dan ini hanya ada pada suratnya kaum muslimin yang tahu adab surat menyurat. Ini kalau diterapkan di era sekarang, di perusahaan atau di apa, wagu. Kita balik. Apa itu? Amma ba'du bolak-balik. Ya karena gak paham etika Islam. Nah ini penting untuk dihidupkan kembali adab-adab yang seperti ini. Jangan masa. Ustaz, bolak-balik amma ba'du amma ba'du. Gak usah, Ustaz. Iki lo gak umum. Lo. Memang gak umum. Karena mereka semuanya gak ngerti ilmunya. Yang umum tadi itu. Antum tahu ilmunya. Ini sunnahnya para anbiya wal mursalin. Ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini sunnahnya salafun salih. Diamalkan oleh para sahabah. Diamalkan Rasul dalam surat menyuratnya. Kamu sebagai seorang muslim, hidupkan sunnah ini. Sebisa mungkin. Nah, jadi kalau punya wewenang jabatan di sebuah perusahaan gitu, dan bisa mengatur murosalahnya, dibikin draft. Dibikin draft. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Disebutkan dari fulan kepada fulan. Disebutkan nama lengkapnya, jabatan lengkapnya, lakop segala macam yang kemarin ya. Terus dari siapa? Dari antum. Namanya itu biasa aja, enggak usah pakai gelar panjang-panjang. Biasa. Baru kemudian antum memulai dengan mukaddimah. Alhamdulillah. Terus amma ba'du. Selesai, baru isi suratnya. Masya Allah, antum mengamalkan basmalah di awal. Sunnah Rasul. Antum menyebut ya, kepada saudara, insinyur, doktor apa, fulan-fulan. Di tempat. Dari fulan-fulan. Ini sunnah Rasul juga. Antum memulai dengan mukaddimah. Dengan khutbah hajah yang pendek. Sunnah Rasul. Antum kasih amma ba'du. Sunnah Rasul. Baru kemudian setelah itu isi suratnya. Bisa diatur. Kalau punya wewenang, bisa. Ya, ada reformasi draft surat menyurat. Tidak masalah. Itu perkara yang bagus. Dihidupkan mestinya itu. Yang punya wewenang. Dia gak duwe. Gak ditompo lamaranmu. Ya, gitu ya. Ngelamar kerja. Lamar kerja ke perusahaan. Dibikin draft kayak gitu. Iki kan kata pengajian lah ya apa ini. Dan, ya enggak. Disesuaikan dengan yang ada pada mereka. Paling tidak basmalahnya jangan hilang. Tapi kalau antum yang menentukan itu surat draftnya, bikin draft surat di atas sunnah. Assalamualaikum. Iki gak pengajian pak. Iki syiarnya kaum muslimin. Sunnahnya Rasul. Bahkan sunnahnya para anbiya wal mursalin. Niatkan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan sunnah, mengerjakan adab seperti ini. Tidak ada masalah. Ya perlu dibiasakan aja supaya gak kaget ya. Adaptasi dengan murosalah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum. Itu tentang masalah amma ba'du. Lebih ditekankan lagi ketika khutbah dari muhadharah, ketika dars, ketika khutbah Jumat. Nah, itu ada kata-kata amma ba'du setelah khutbah hajah. Nulis surat, nulis kitab dimulai dengan khutbah hajah ada amma ba'du untuk mengamalkan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala babu sadr rasail bismillahirrahmanirrahim. Bab bagian depan, bagian awal surat adalah tulisan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sunnah yang ini. Kita baca riwayat beliau. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail bin Abi Uwais al-Madani. قال حدثنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه dari bapaknya Abu Zinad عبد الرحمن ضعيف tapi kalau meriwayatkan dari bapaknya menjadi thiqah enggak ada masalah عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت كتب بهذه الرسالة dari كبراء Al Zaid bin Thabit dari pembesar-pembesar keluarganya Zaid bin Thabit. Mereka jumlahnya banyak. Walaupun enggak disebutkan namanya dikarenakan jumlahnya banyak saling menguatkan. Jadi Hasan di ghairihi. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa ardhah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba bi hadhihi risalah. Beliau menulis dengan surat ini. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim li Abdillah Muawiyah Amirul Mukminin kepada hamba Allah Muawiyah sebagai Amirul Mukminin penguasa mukmin min Zaid bin Thabit dari Zaid bin Thabit salamun alayka Amirul Mukminin wa rahmatullah salamah atas engkau wahai Amirul Mukminin dan rahmatnya Allah azza wa jalla فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ Sesungguhnya aku memuji Allah untukmu. zat yang la ilaha illahu amma ba'du. Itu isi suratnya. Amma ba'du. Yang dibahas sekarang adalah awal mula menulis kalimat dalam sebuah surat, bagian awalnya, bagian depannya, lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu mukaddimah, dikasih amma ba'du. Ya, basmalah sunnah, amma ba'du juga sunnah. Kalau kepingin yang lebih lengkap ya seperti ini sunnahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, sebutkan nama yang tujuh, lengkap dengan gelarnya. Ya, kalau dia orang-orang yang pejabat, orang yang terhormat, hormati dia dengan jabatannya. Sekarang ini kepada khalifah, li Abdillah, ini bukan namanya Abdullah, hamba Allah gitu ya. Kepada hamba Allah Muawiyah, Amirul Mukminin. Terkait dengan diri kamu, polos nama saja, jangan menggunakan banyak gelar. Dari Zaid bin Thabit, itu namanya tawadhu. Paham ya? Hatta walaupun yang kamu kirimi itu di bawahnya kamu, gelarnya dia sebutkan, kehormatan dia sebutkan. Anda tawadhu cukup dengan nama saja. Ini juga contoh Rasul ketika beliau mengirim surat ke Heraklius penguasa Romawi, beliau mengatakan ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi, min Muhammad bin Abdullah. Beliau tidak mengatakan min Rasulillah atau min Nabi, tidak, min Muhammad bin Abdullah. Agar. Jadi paham ya? Hatta orang kafir yang dikasih surat, dia disebutkan gelarnya sesuai dengan yang ada pada dirinya. Nama kamu sebutkan nama saja tanpa gelar. Baru kemudian salam ilah, itu yang disebutkan dalam asar ini. Baru amma ba'du isi suratnya. Agar. Itu sunnah Rasulullah dan sunnahnya salafun salih. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad al-Ansari, qala haddathana Abu Mas'ud al-Jurairi, qala, berkata al-Jurairi, sa'ala rajulun al-Hasana, ada seseorang bertanya kepada al-Hasan al-Basri rahimahullah, an qiraati bismillahirrahmanirrahim, tentang bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qal, lu mengatakan tilka sudur rasail, bacaan itu, ini bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal, bagian depan surat-surat yang ada. Apa ya namanya, sehingga disunnahkan ketika menulis surat atau kitab atau bahkan muhadharah atau apapun itu, memulai dengan basmalah. Yang pertama, dalam rangka mencontoh para anbiya wal mursalin. Yang kedua, khusus dalam rangka mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga, dalam rangka mencontoh salafun salih, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, mereka mencontohkan menulis basmalah di awal surat. Dan yang keempat, mengamalkan hadisnya Rasul. Dhaif tapi maknanya sahih. Disebutkan dalam hadis, Rasul mengatakan dalam sabdanya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillah fa huwa aqta'. Semua perkara yang penting, semua perkara yang penting tidak dimulai dengan hamdalah, disebutkan dalam riwayat lain dengan basmalah, maka dia akta terputus, yakni sedikit barokahnya. Dia terputus, yakni sedikit barokahnya. Nah, kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dalam syarahnya, wa hadhihi riwayah fiha dha'fun. Ini riwayat ada kelemahan padanya. Walakinnaha tanjabiru birriwayatil ukhra sahihah. Namun dia bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain yang sahihah. maka sunnahnya adalah memulai surat dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk siapa saja. Baik yang lulus surat raja, presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, jabat, rakyat, orang biasa. Yang memulai kirim surat, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang dikasih surat bawahnya, atau selevel, atau di atasnya. Itu secara umum ya, ikhwan. Ya, sunnahnya ditujukan kepada yang menulis surat. Tulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga seperti yang disebutkan pada perjumpaan sebelumnya, ketika di chat WA antum atau telegram antum dikasih auto text the zen. Hah, dikasih auto text dalam bentuk apa? Bismillah. Langsung mencetak tulis teng bismillahirrahmanirrahim. Langsung antum apa namanya menyampaikan isi suratnya. Ya walaupun bolak-balik labas dapat fadilah adabnya, fadilah sunnahnya, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Itu afdolnya demikian. Di ini hukumnya sunnah enggak wajib, jadi afdolnya demikian, sunnahnya demikian supaya mendapatkan pahala sunnah dan pahala meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum isyak lah. Belum. Lanjut, biar cepat hatam ya bukunya ya. Lanjut. Bab yang berikutnya. Alhamdulillahillahu ta'ala bab biman yabda'u fil kitab. Bab dengan siapa dia memulai pada suratnya. Pada suratnya. Kita baca riwayatnya supaya kita memahami apa yang diinginkan oleh al-muallif rahimahullah dengan bab ini. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن زكريا عن ابن عون عبد الله بن عون النافع دري نافع قال بل berkata كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية. Dulu ibnu Umar ini punya hajat kepada sahabat Muawiyah. Fa'arada ayyaktuba ilaihi. Maka Ibnu Umar ingin menulis surat kepada Muawiyah. Faqalu. Maka mereka yang di sekitarnya mengatakan kepada beliau, ibda bihi. Mulai surat kamu dengan namanya Muawiyah. Falam yazalu bihi. Mereka terus-menerus memberikan semangat, ya, memberikan masukan kepada Ibnu Umar dengannya. Mulai dengan namanya Muawiyah. Begitu. Hatta kataba, hingga beliau menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim ila Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Muawiyah. Yakni beliau tetap memulainya dengan basmalah. Setelah basmalah, yang pertama kali dimulai penyebutan namanya orang yang dikasih surat ila Muawiyah, kepada Muawiyah. Dipaham ya? Nah, dari riwayat ini, ketika mereka yang di sekitar beliau memberikan masukan, Muawiyah dulu, Muawiyah dulu, Muawiyah dulu. Beliau gak langsung menerapkannya. Lama setelah mereka mendesak supaya Muawiyah dulu, baru beliau nulis ila Muawiyah. Ini menunjukkan yang masyhur, ya, yang masyhur di zaman sahabat, kalau nulis surat memulai dengan dirinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. min, gitu. Dari fulan bin fulan, baru kepada fulan bin fulan. Dipahami ya? Itu yang masyhur. Makanya ketika yang di sekitar Ibnu Umar memberikan masukan, tulis Muawiyah dulu. Beliau gak langsung melaksanakannya. Terus didesak, baru mau. Ini menunjukkan apa? Sekali menunjukkan yang masyhur, yang dikenal, yang beredar di tengah-tengah para sahabat adalah ketika menulis surat memulai dengan dirinya dulu, baru kemudian yang dikasih surat. Kalau melihat contoh suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika beliau menulis surat kepada Heraklius, dia disebutkan min Muhammad bin Abdullah ila Herakl Azim Rum salamun ala man taba'al huda. Nyebut nama beliau, baru kemudian nama Heraklius. Juga disebutkan dalam beberapa asar, ya, disebutkan oleh Abu Dawud sebuah asar bahwasanya Al-Ala ibn al-Hadrami pernah menerus surat kepada Rasulullah SAW, fabada'a binafsih. Al-Ala ibn al-Hadrami ini sahabatnya Rasul, diutus untuk menaklukkan Bahrain. Berhasil. Sehingga beliau sebagai Amir Bahrain. Sampai sekarang namanya Bahrain. Nulis surat kepada Rasulullah SAW. Isi suratnya beliau memulai dengan dirinya. Min al-Ala ibn al-Hadrami ila Rasulullah SAW. Juga Abdullah bin Umar disebutkan oleh Al-Hafidh rahimahullah, kana Ibn Umar ya'muru ghilmanahu idza katabu ay yabda'u bi anfusihim. Dulu Ibn Umar memerintahkan para pembantunya, para pegawainya, ketika menulis surat memulai dengan diri mereka sendiri, dari fulan bin fulan kepada fulan bin fulan. Dan ada beberapa lagi yang lainnya athar yang menerangkan demikian. Sehingga karena ada dua tindakan yang dilakukan oleh salafun saleh, menunjukkan al-amru wasi', perkaranya bebas. Antum mulai diri kamu sendiri, bismillahirrahmanirrahim, dari fulan bin fulan kepada fulan bin fulan, silakan. Atau memulai dengan orang yang kamu kasih surat, bismillahirrahmanirrahim, kepada fulan bin fulan, dari fulan bin fulan. Hada au hada, bebas. Kalau kita sekarang di amplopnya itu lebih gampang ya. Di bagian luar kalau mau ngirim paket kan dikasih alamat. Di sebelah kanan kepada fulan sealamate. Yang sebelah kiri dari fulan sealamate. Mana ya? Betul gitu ya? Nah, ini enak ya, enggak ada masalah. Al-Muhim al-Amru wasi'. Bebas bagi antum. Mau memulai diri antum dulu, silakan. Mau memulai dengan orang yang antum kasih surat juga silakan. Semuanya dicontohkan oleh salafun saleh rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala. Yang berikutnya lagi, qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni aun, dan dari Ibnu Aun ini dengan isnad yang di atas, an Anas ibni Sirin qala, dari Anas bin Sirin dia berkata, kataba rasulun baina yada Ibnu Umar. Ada seseorang laki-laki menulis surat di depan Ibnu Umar. Dia nulis bismillahirrahmanirrahim li fulan. Bismillahirrahmanirrahim untuk fulan. Dengan bahasa li fulan, bukan ila, bukan min. Apa bedanya ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim li fulan untuk fulan. Qala fanahahu Ibnu Umar. Oh, sebenarnya ada yang kelewatan. Sisi-sisi keliru-keliru. Ana baca yang setelahnya. Diulangi lagi. Salah lihat. Dari Anas bin Sirin, qala, dia berkata, kataktu li Ibnu Umar. Saya menulis surat kepada Ibnu Umar. Faqala, kata Ibnu Umar, uktub, tulislah bismillahirrahmanirrahim amma ba'du ila fulan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, kepada fulan. Dia memulai menyebut nama orang yang dikasih surat. Ini sama dengan sebelumnya, ya. Bebas. Yang selanjutnya lagi, Walid bin Aun. Ini tiga riwayat, ya. An Anas bin Sirin qala. Juga dari Abdullah bin Aun, dari Anas bin Sirin, dia berkata, kataba rajulun baina yadi ibn Umar. Ada seorang laki-laki menulis surat di depan Ibn Umar. Dia menulis, Bismillahirrahmanirrahim, li fulan. Fanahahu Ibn Umar. Dilarang oleh Ibn Umar. Waqal, belum mengatakan, kul, bismillah. Katakan, bismillah. Huwa lahu. Itu milik Allah. Bukan punya fulan. Tapi dia yang ini. Kenapa kok dilarang? Dikarenakan dia menulis, Bismillahirrahmanirrahim, li. Menggunakan huruf lam. Li fulan. Bismillah milik fulan. Marah. Keliru. Bismillah lahu. Miliknya Allah Azza wa Jal. Namanya Allah Azza wa Jal. Yang ini salah penulisan. Yang betul, ila fulan. Kepada fulan yang dituju. Atau min fulan. Nama kamu. Dari fulan yang ngirim surat. Tapi bedanya, ya. Jangan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim untuk fulan. Keliru, itu salah bahasa. Basmalah kok untuk fulan. Basmalah lahu, pilihnya Allah Azza wa Jal. Jangan mengatakan, dah bawa pusat kirim basmalah. Nah ini, yang senang kirim-kirim ya, ini modelnya ini. KAP dikirim, BDE. Allah SWT. Itu semuanya menyelisih sunnah. Ini adab dalam menulis sebuah surat. Sampai sedetail ini dijelaskan oleh para sahabat, menunjukkan Islam begitu sempurna, meliputi semua hal bimbingannya itu. Maka tetapi ini semua antum laksanakan, antum praktekkan untuk mendapatkan pahala sunnahnya. Terakhir, qala rahimahullahu taala, waktu dua lagi. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais yang di atas. Qala haddatsani Ibn Abi Zinad. Atam bin Abi Zinad. An Kharij bin Zaid an Kubara ali Zaid. Ini yang pernah kita baca sebelumnya, ya. Langsung aja ya, tambah tersebakan ya, di sudah lewat pada pembahasan sebelumnya. Anna Zaidan kadza fi hadhihi risalah li Abdullah Muawiyah Amirul Mukminin min Zaid bin Thabit. Salamun alayka Amirul Mukminin wa rahmatullah. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa hu amma ba'du. Ini lewat penyebutannya pada hadis yang ke-1122. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail at-Tabuzaki. Qala haddatsana Abu Awanah Wadhah bin Abd al-Ashturi Abu Awanah. Qala haddatsana Umar wa Umar bin Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. An abihi, dari bapaknya, yakni Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, sami'ahu yaqul, dia mendengar beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan min bani Israel, sesungguhnya ada seseorang laki-laki dari bani Israel. Wadzakarul hadith. Dia menyebutkan hadith sangat panjang. Wa kataba ilahi sahibuh. Dan temannya membalas suratnya dengan kata-kata, min fulan ila fulan. Dari fulan kepada fulan. Barakallahu fikum. Titik. Dengan isnad ini dhaif, tetapi asal hadith disebutkan dalam Sahih Bukhari dengan panjang. Kisah tentang seorang Bani Israel. Panjang gak, ikhwan? Barakallahu fikum. Tahu kisah ini? Gak tahu kisahnya, ya? Karena mungkin terlalu pendek riwayatnya, ikhwan. Ini kisah seseorang yang memiliki utang kepada temannya, gitu. Dia berjauhan. Tempatnya dipisahkan oleh lautan. Sampai dia berhasil mengumpulkan uang tadi untuk membayar hutang temannya tadi. Ditunggu lama, tidak ada kapal yang nyandar. Akhirnya dia ngambil sepotong kayu, ya, dilubangi tengahnya, surat dimasukkan, uangnya dimasukkan dalam situ, lengkap dengan suratnya, dimasukkan situ, dirapikan, kemudian dia lemparkan ke lautan. Doa kepada Allah semoga disampaikan kepada temannya dia tadi. Dan sampai subhanallah nyampe ke orang tuju. Pas lagi di lautan diambil dikira apa? Ketika dibelah ada uangnya lengkap dengan suratnya. Nah, disebutkan ada isi suratnya ini min fulan ila fulan. Ini ingat, dari fulan kepada fulan. Dia yang punya utang min fulan ila fulan kepada fulan yang menghutangi dirinya. Terangkan gini, ini bayar utang saya kepada kamu. Panjang kisahnya, itu termasuk karomah di masa itu. Warakulahikum. Ala kulli hal, yang diinginkan kata-kata, min fulan ila fulan. Bisa ila fulan, min fulan. Atau min fulan ila fulan. Bebas. Yang jelas ada namanya, ada alamatnya, jangan surat. Apa namanya ini? Surat kaleng. Kenapa kan bilang surat kayu gitu ya? Surat kaleng dikarenakan tanpa alamat. Wallahu a'lam bishawab. Sementara cukup. Cukup banyak kita membaca bab dan hadis. Selebihnya dibahas tentang pembahasan-pembahasan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.